الله أما أن قصر الصلاة. Adapun hukum mengqasar salat, ya, mengqasar salat itu berlaku pada salat zuhur, asar, dan isya yang jumlah rakaatnya 4 dan boleh diqasar menjadi 2. Adapun mengqasar salat terhadap musafir alal musafiri, hukmuhu al-wujubu, hukumnya adalah wajib. Fahada ma zahaba ilaihi Imam Abi Hanifa rahimahullah wa jama'ah. Dan ini merupakan pendapatnya Abu Hanifa dan segolongan dari kalangan para ulama. Wa huwa al-haq. Dan ini adalah pendapat yang benar. Ya. Ini adalah pendapat yang rajih. Naam. Li adillatin, berdasarkan dalil-dalil, minha di antaranya hadithu Aisyah fi sahihaini, hadithnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam Bukhari dan Muslim. Qalat, beliau berkata, furidhati salatu, telah diwajibkan salat itu rak'ataini. Dua rakaat. Fa uqirrat salatu safar, maka ditetapkan, ya, pada salat safar itu tetap dua rakaat, tidak berubah. Wazidat fi salatil hadar, dan ditambah pada salat hadar, yakni yang bukan safar. Dan pembicaraan ini selain daripada salat maghrib. Ya. Selain daripada sholat maghrib dan sholat subuh. Nah, maka di dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini menunjukkan bahwa asal hukum sholat itu 2 rakaat. Iya kan? Sebelum adanya tambahan-tambahan rakaat tersebut menjadi 4 rakaat. Lalu setelah itu datang syariat yang berikutnya yang menghapuskan syariat terdahulu, yaitu menetapkan bahwa apabila seseorang tidak dalam keadaan musafir, maka ditambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Sedangkan pada sholat safar ditetapkan, tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa dia al-baqi ala fardiyatih, tetap berada di atas kewajibannya melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya. Nah, oleh karena itu pelaksanaan 2 rakaat pada waktu safar itu asal. Itu asalnya dalam melaksanakan sholat. Ya. Makanya di dalam riwayat yang pernah kita bacakan, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i, beliau mengatakan apa? Sholatul safar rakaatan. Sholatul jum'ah rakaatan. Salatul adha rakaatan. Salatul fitr rakaatan. Tamamun ghairu qasrin ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Salat 2 rakaat itu, salat safar itu 2 rakaat. Ya. Dan itu sempurna, kata Umar. Bukan qasar, yakni bahwa itu merupakan asal di waktu safar. Ala lisani Rasulillah, ini berdasarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini ikhwan fil din azakumullah merupakan pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Naam. Dan Syekhuna Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu taala, beliau punya kitab khusus dalam permasalahan ini, al-jam'u baina sholataini fi safar. Hah? Menjamak antara 2 sholat di dalam safar. Dan di dalam kitab tersebut juga disebutkan hukum-hukum yang berkenan tentang mengqasar sholat. Dan juga Syekh Yahya bin Ali al-Hajuri, beliau mempunyai kitab khusus dalam menjelaskan hukum-hukum safar, di antaranya adalah sholatnya, permasalahan sholat ketika safar. Nah, Kecuali apabila seorang musafir menjadi makmum di belakang orang yang mukim. Ya. Kecuali apabila seorang musafir menjadi makmum di belakang orang yang mukim. Maka yang sunnah, yang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwa hendaklah seorang musafir itu mengikuti makmum, mengikuti imam yang melaksanakan sholatnya dengan sempurna. Melaksanakan sholat dengan sempurna. Jadi kalau misalnya seorang imam melaksanakan sholat zuhur, ya, dia telah melaksanakan 3 rakaat, lalu kemudian ada seorang musafir masuk dan ikut sholat di belakangnya, maka imamnya selesai, dia tinggal berapa rakaat? Hah? Tinggal berapa rakaat? Tetap 3 rakaat. Ya, bukan berarti dia tambah 1 karena dia sebagai musafir, tidak. Dia telah mengikutkan dirinya di belakang seorang imam yang imam ini kedudukannya sebagai seorang yang mukim. Dan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tilka sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wa amma, dan adapun annal jam'a fis safar, adapun menggabung antara 2 salat ketika safar, takdiman, apakah didahulukan, yakni salat zuhur atau asar, digabungkan salat zuhur dan asar itu di waktu zuhur takdiman, wa ta'khiran, ataukah diakhirkan, yakni salat zuhur asar diakhirkan di waktu asar. Nah, ya, didahulukan ataukah diakhirkan. Ya, ini rukhsatun, ini adalah merupakan keringanan. Lil musafiri alal itlaq, bagi seorang musafir secara mutlak, yakni safar, cukuplah dengan safarnya seseorang itu menunjukkan bahwa dengan safarnya seseorang ini merupakan illah yang menyebabkan bolehnya seorang menjamak salat secara mutlak. Nah, faqad dhahaba ilaihi al-imam Syafi'i, dan telah berpendapat padanya al-imam Syafi'i, wa fihi ahaditsu, dan padanya terdapat beberapa hadis. Minha, di antaranya hadis Ibnu Abbasin fi sahih Muslim, hadis Abdullah bin Abbas di dalam sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a baina sholati fi safratin safaraha, beliau menjamak antara sholatnya dalam satu perjalanan yang beliau lalui, fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk, fajama'a baina dhuhri wal asr, maka beliau pun menggabung, menjamak antara sholat dhuhr dan asar, wal maghribi wal isya, dan menjamak antara sholat maghrib dan sholat isya. Wabi maknahu aydan, dan dengan maknanya pula, ya, makna hadis di atas, min hadis Mu'adzin fi sahih Muslim, dari hadis Mu'adz bin Jabal dalam sahih Muslim, bal bilafzihi takriban, bahkan dengan lafaznya kurang lebih. Walil hadithi riwayatun wa syawahidu fi sunani wal muwatta, dan di dalam hadis terdapat riwayat-riwayat dan penguat-penguat, baik di dalam sunan maupun dalam kitabul muwatta, tadullu, yang menunjukkan, ala ma zahaba ilaihil imamu syafi'i rahimahullah, yang menunjukkan atas apa yang telah menjadi pendapatnya imam syafi'i rahimahullah, bijawazil jam'i, ya, dengan atau yang berpendapat bolehnya menjamak antara 2 salat tersebut, takdiman wa ta'khiran fis safar, apakah didahulukan atau diakhirkan ketika safar. Naam, ya, kalau misalnya seseorang hendak berangkat dari tempat ini misalnya mau berangkat ke Bontang, iya, Naam. Nah, dia hendak berangkat ba'da duhur. Diperkirakan sampai ke Bontang kurang lebih jam berapa itu? Mungkin maghrib atau mendekati maghrib. Maka dalam keadaan seperti ini dia boleh untuk menjamak sholatnya walaupun dia belum berangkat, ya kan? Tapi jangan dia menjamak sholatnya dua-dua. Ini banyak keliru. Nah, mereka memahami kalau ingin melakukan perjalanan safar maka sudah boleh, diperbolehkan untuk mengqasar. Itu statusnya dia belum musafir. Status dia belum sebagai musafir. Nah, dia masih berada di tempat, maka dia melaksanakan sholat tersebut sempurna. 4 rakaat jamak, 4 rakaat berangkat. Ya, kecuali kalau dia sudah tiba di tempat tujuan yang itu safarnya, maka yang demikian ini boleh bagi dia untuk mengqasar sholatnya. Kalau misalnya dia berangkat dari sini ke Samarinda, misalnya, ya, dia akan berangkat ba'da zuhur. Sampai di Samarinda kira-kira jam berapa? Ya ini sekitar jam 3 atau jam 4 dia kan, yakni masih mendapati waktu asar. Paham ini, ikhwan? Walaupun dia akan melakukan perjalanan, jangan dia menjamak dulu sholatnya. Karena itu bukan hajah. Dia belum, statusnya belum sebagai seorang musafir. Dan diperkirakan dia sampai ke tempat tujuan pun mendapati waktu asar. Mendapati waktu asar. Maka dalam kondisi seperti ini tidak diperbolehkan menjamak sholat. Tiba ke tempat tersebut memasuki waktu asar. Kecuali kalau dikhawatirkan akan menyebabkan keluarnya waktu asar ataukah selesainya waktu asar dia tiba, maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah.